Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طبعا بايد الله رحمكم الله الحمد لله كده بسمنا نتكلم رجلا كده sekarang yang ketujuh dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala al-inkisaru lillahi wal-istighfaru ilaihi, merasa tidak berdaya di hadapan Allah dan merasa selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sebagai hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus sering-sering muncul dalam hati kita bahwa kita betul-betul tidak punya daya, tidak merasa tidak berdaya, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak bisa apa-apa di hadapan Allah SWT. Ya Allah, saya tidak akan bisa begini kecuali dengan pertolongan-Mu. Saya tidak akan bisa begini semuanya kecuali dengan pertolongan-Mu. Saya tidak akan bisa punya rumah tangga seperti ini kecuali dengan pertolongan-Mu. Saya tidak akan bisa punya pekerjaan ini kecuali dengan pertolongan-Mu. Saya tidak, semuanya. Jadi merasa tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua yang dimiliki atau kekuatan yang dimiliki, keadaan baik yang dimiliki itu semata-mata adalah karena pemberian Allah, pertolongan Allah. Walistiqaru ilaihi, dan terus merasa selalu butuh kepada Allah. Merasa butuh kepada Allah, butuh hidayah Allah SWT. Kenapa? Karena tanpa hidayahnya melangkah ke depan akan menjadi orang tersesat. Butuh supaya punya niat baik kepada Allah, karena kalau tidak diberi oleh Allah karunia niat baik, maka tidak akan punya niat baik ke depan. Dan hanya sekedar niat itu antara orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Ada orang yang punya niat besok kepingin berbuat baik begini, besok kepingin beribadah begini, besok kepingin menjenguk orang tuanya, besok kepingin ketemu temannya, besok kepingin itu. Dan ada orang yang di dalam hatinya tidak ada niat apa-apa. Ya besok, nanti, sekarang pun tidak punya niat nanti mau apa. Dan ada orang yang punya niat banyak. Dan ada orang yang punya niat banyak diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan kebanyakan, kecuali satu dua niatnya yang tidak dimiliki. Nah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus diarahkan. Butuh kepada Allah, selalu merasa istighfar ilallah, merasa fakir, merasa butuh kepada Allah. Kenapa? Karena kedepannya kalau enggak diberi kesehatan oleh Allah, enggak akan bisa apa-apa. Dan kesehatan itu jumlahnya tidak bisa dihitung, nilainya tidak bisa diukur. Kesehatan anggota badan itu tidak bisa dihitung. Sendi 360, gigi 32, otot bagaimana cara menghitungnya, syaraf di dalam setiap organ, nah itu semuanya butuh kesehatan. Nah, dan akan terganggu semuanya kalau Allah tidak memberi. Nah, butuh agar keluarganya diarahkan kepada yang benar. Karena apa? Kalau dirinya baik, tapi salah satu anaknya misalnya, itu akhirnya menjadi anak yang masya Allah nggak bisa diatur, terus menjadi masalah yang sulit di keluarga, di masyarakat, akhirnya terganggu semuanya. Nah, merasa butuh kepada Allah SWT. Orang yang merasa tidak berdaya, orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, hidupnya dipenuhi dengan permohonan, harapan, dan takut kepada Allah SWT. وَذَلِكَ لِمَا يُشَهِدْهُ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى. Dan yang demikian itu karena hamba mukmin itu menyaksikan, merasakan hikmah Allah SWT. Nah, jadi harus pandai merasakan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah, kebijaksanaan Allah yang ada di dalam dirinya, di keluarganya, di lingkungannya, kebijaksanaan Allah yang ada di alam ini. Nah, kalau pandai merasakan seperti itu, maka nanti akhirnya akan menjadi orang yang tidak berdaya di hadapan Allah, merasa menjadi orang yang selalu butuh kepada Allah. Wa min quwwatillahi azza wa jalla allati la muqawama laha. Dan itu karena menyaksikan, merasakan kekuatan Allah azza wa jalla yang tidak bisa dihadapi, yang tidak bisa dari kekuatan Allah enggak bisa dihadapi, siapa yang bisa menghadapi itu. Wa min madhahiri 'izzatillahi tabaraka wa ta'ala. Dan jiwa seperti itu karena merasakan mazhar kemuliaan Allah, nampaknya kemuliaan Allah. Allah maha mulia, maha perkasa. Melihat dari alam semesta ini, akhirnya merasakan kemaha muliaan dan keperkasaan Allah SWT. Wa min dalaili ghinahu an khalqihi. Dan itu semua karena merasakan dan tampak di dalam dirinya maha tidak butuhnya Allah terhadap makhluknya. Ghina, maha kaya, maha tidak butuh, tidak butuhnya Allah terhadap makhluknya. Allah tidak butuh apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghancurkan makhluknya, dihancurkan. Itu terjadi tsunami. Nah, Allah tidak butuh dengan semua itu. Itu terjadi gempa, itu lumpur yang menutupi sekian desa, sekian kecamatan. Nah, sesungguhnya kalau Allah menghendaki langit dan bumi ini hancur, maka akan dihancurkan begitu saja, dan Allah tidak butuh dengan langit dan bumi. Nah, Allah tidak butuh siapapun, bahkan semua makhluk itulah yang butuh Allah, dan Allah yang mencukupi, dan Allah tidak butuh siapapun. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu selalu butuh kepada Allah, dan Allah lah yang maha kaya dan maha terpuji. Maha kaya tidak butuh siapapun, maha terpuji semua yang dari Allah SWT, yang ada pada Allah itu adalah baik, sehingga maha terpuji dari segala sisi. Wa qayyumiyatihi fi mulkihi. Dan yang demikian itu maksudnya jiwa akhirnya hamba akhirnya punya jiwa inkisar dan istiqor, merasa tidak berdaya dan merasa butuh kepada Allah, itu ketika menyaksikan dan memahami qayyumiyatihi fi mulkihi, pengaturan Allah terhadap hambanya, terhadap makhluknya. Allah yang mengatur langit dan apa yang ada di langit, matahari, jalan, itu pengaturan Allah, cahayanya seperti itu pengaturan Allah, manfaat cahayanya untuk lautan, untuk daratan, untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan, itu pengaturan Allah. Ini hidup semuanya itu dijadikan oleh Allah mati. Ini segala macam di langit maupun di bumi itu adalah semuanya pengaturan Allah. Kalau hamba itu betul-betul menyaksikan dan merasakan pengaturan Allah seperti apa? Itu kaya, itu miskin, itu aturan Allah. Kalau semuanya kaya, maka kehidupan itu akan sulit. Tidak ada yang mau kerja. Kalau semuanya miskin, tidak ada yang bisa menampung orang untuk bekerja, karena masing-masing malah butuh itu, dan tidak ada yang bisa memberi upah. Nah, semua itu adalah pengaturan Allah Taala. Wa'azamatihil bahira, dan keagungan Allah yang sangat nyata. Tsumma yarji'ul mu'minu bil fikri ila nafsi. Lalu setelah paham semua itu, berpikir kembali kepada dirinya. Kembali dirinya, saya bisa apa? Tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Saya punya apa? Tidak punya apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan seterusnya. Wa ila jami'i khalqillahi azza wa jalla, dan memikirkan makhluk Allah yang lain. Yang lain. Manusia yang ada di sekitarnya, manusia semuanya di muka bumi, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, alam semesta, ini direnungkan. Kenapa? Dengan memikirkan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, orang itu akan mengetahui seperti apa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah bersabda, tafakkaru fi khalqillah, renungkan dan pikirkan makhluk Allah. Wala tafakkaru fi, dan kalian jangan berpikir tentang Allah. Allah itu bagaimana ya? Tidak usah berpikir Allah bagaimana. Pikirkan makhluk Allah SWT akan mengetahui sifat Allah SWT. Nah, kalau melihat, berpikir tentang Allah, bukan Allah bagaimana, tapi Allah itu maha begini, Allah itu, nah itu memahami dan menghayati nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah itu kalau berpikir tentang Allah dimaknai maksudnya memahami dan menghayati nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya itu diperintah, dan itu akan menjadikan hamba itu menjadi hamba yang benar, menjadi hamba yang tahu diri. Fayajidhum 'alan naqidh min dzalik, maka pasti ia akan menjumpai dirinya betul-betul berlawanan dengan Allah SWT. Kalau Allah maha kaya, dia maha butuh. Dia maha butuh, dia amat butuh kepada Allah. Kalau Allah maha perkasa, dia sama sekali tidak punya daya. Kalau Allah begini, dia ada di lawannya yang rendah. Allah sempurna, dia yang paling rendah. Wadzid diminhu, dia ada di lawannya. Fahum adillah, maka dia merasa, hamba itu merasa hina di hadapan Allah. Du'afa, merasa lemah di hadapan Allah. Fuqara, merasa butuh di hadapan Allah. Mutasibuna bin nafsi, memiliki sifat kurang dari segala sisi. Muftaqiruna ilallah, betul-betul butuh kepada Allah Azza wa Jalla yang maha perkasa lagi maha tinggi. Di jami'i umuri ma'asyihim, di seluruh aspek kehidupannya. Seluruh aspek kehidupan akan ia rasakan, ia betul-betul butuh kepada Allah. Kehidupan orang yang mukmin itu butuh keimanan. Ia butuh kepada Allah SWT keimanan. Butuh ibadah kepada Allah. Ibadah itu taqarrub kepada Allah. Ia butuh dekat kepada Allah. Kenapa? Karena dekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah, itulah yang menenteramkan dan membahagiakan hati. Ia butuh petunjuk di dalam segala urusannya. Ia butuh arahan-arahan di dalam akhlak dan muamalahnya. Dan ia butuh kebutuhan-kebutuhan fisik juga. Butuh sehat, butuh rizki, butuh segala macam. Nah, karena itu akan menjadi orang yang betul-betul merasa butuh kepada Allah di dalam segala aspek kehidupannya. La yastaghnuna anhu tarfata 'ain, tidak bisa mencukupi dirinya tanpa pertolongan Allah sekejap pun. La yastaghnuna, tidak akan merasa mampu berdiri sendiri, cukup, tidak butuh kepada Allah tarfata ain, sekejap mata pun. Qad kataba 'alaihim jami'an al-fana, faham bahwa semua ditetapkan oleh Allah kehancurannya, dia juga akan mati, akan hancur, tapi akan ada pertanggungjawaban. Fa idza istasyarul mu'minu kulla dzalika fi nafsihi, apabila semua tadi itu dirasakan oleh hamba di dalam dirinya, wa fi ma haulahu, dan yang di sekitarnya juga sama, sebagaimana saya butuh, orang-orang juga butuh kepada Allah. Sebagaimana saya lemah, semua orang juga lemah di hadapan Allah. Sebagaimana saya tidak punya daya, semua orang juga tidak punya daya di hadapan Allah SWT. Izdada lillahi khudu'an, maka akan merasa betul-betul tunduk kepada Allah. Wangkisaron, merasa tidak berdaya kepada Allah. Zillan, merasa hina di hadapan Allah. Watawadu'an, dan tawadu', waftiqoron, dan merasa butuh. Waluzu'an ilaihi, dan bersandar kepada Allah. Nah, kenapa begitu? Liyujbiro kasrohu, supaya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidakberdayaannya. Wa yasuddu qalalahu, supaya dipenuhi oleh Allah kekurangan-kekurangannya. Wa yaghfiru zalalahu, supaya diampuni oleh Allah kekeliruan-kekeliruannya. Wa yuqawwi ma'ilalahu, dan diberi kesehatan oleh Allah kesakitan-kesakitannya. Wa man kana kadzalika, dan siapa yang jiwanya kayak gitu, asmaru fihi hadzal intisar wal istiqor atharun adika, siapa yang jiwanya begitu, maka akan membuahkan jiwa seperti itu berbagai buah baik, berbagai pengaruh, akan berpengaruh ya, jiwanya yang intisar dan istiqor, yang merasa tidak berdaya dan merasa butuh kepada Allah, itu akan banyak membawa pengaruh baik, di antaranya tawadhu'ul 'abdi ma'an nasi jami'an, menjadi orang yang tawadhu' sesama manusia. Di hadapan manusia dia tidak sombong. Saya tidak mampu apa-apa kalau tidak diberi oleh Allah. Ngapain sombong kepada orang? Sama saya, sama orang, sama. Kalau Allah tidak memberi, tidak akan bisa apa-apa. Dan Allah melarang sombong. Allah melarang sombong, karena itu akhirnya jadi orang yang tawadhu sesama manusia. Fala yatakabbar, maka tidak sombong. Wala yatajabbar, nah, tidak merasa megah atau gagah di hadapan yang lain. Wala yata'azzam fi nafsihi, tidak merasa dirinya punya kelebihan dan keagungan. Bal yatawadhu ma'al khalqi, bahkan betul-betul tawadhu di hadapan makhluk. Dan tawadhu itu tidak menghinakan diri. Sesungguhnya orang yang tawadhu diangkat derajatnya oleh Allah di hadapan yang lain. Kalau orang ini tawadhu kepada sesama, justru Allah akan menjadikan orang-orang yang lain itu memuliakan. Alinjani bakali qaumika yuhibbu wa tawadhu lahum yarfa'u. Lembutlah kalian, lembutlah kamu kepada orang-orang yang di sekitarmu, mereka pasti akan mencintaimu. Allah akan menjadikan orang-orang yang akan mencintaimu. Dan tawadhulah kamu kepada orang-orang di sekitarmu, mereka akan menjunjungmu. Tapi kalau orang itu sombong di hadapan orang yang ada di sekitarnya, orang-orang tidak akan mengangkat martabatnya. Wah, dia baru gitu aja sombongnya kayak gitu. Dia di atasnya, mungkin di lingkungannya dia paling tinggi, tapi jiwa orang-orang yang lebih rendah itu tidak meninggikan, tapi jiwanya berbicara, baru kayak gitu sombongnya minta ampun. Apalagi kalau derajatnya, apalagi kalau yang ia miliki lebih daripada itu, wah bisa-bisa kita ini dianggap sampan. Loh, enggak malah memuliakan, padahal merasa bahwa dia lebih tinggi, tapi tidak dijunjung, dinilai kesombongannya. Baru kayak gitu sudah, kalau dia jadi pimpinan kayak apa nanti. Nah, jadi dari sisi itu memang Allah menjadikan kayak gitu. Karena itu syiar lembutlah kamu di hadapan yang lain, orang-orang akan mencintaimu. Dan Rasulullah SAW itulah yang paling lembut kepada yang lain. Fatimah rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat yang Allah berikan kepadamu, kamu menjadi lembut kepada orang-orang. Walau kunta fadhdan ghalizal qalbi lam fadhu min hawli. Seandainya kamu kasar, keras, wahai Muhammad SAW, maka mereka pasti akan menjauh darimu. Nah, diperintah lembut dan diperintah tawadhu. Rasulullah SAW juga adalah orang yang paling takwa, orang yang paling dermawan, orang yang paling segala-galanya. Jadi masya Allah tawadhu-nya. Jadi itu Rasulullah SAW, sampai akhirnya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kamu wahai Muhammad SAW betul-betul memiliki akhlak yang agung. Wa hadha tawadhu'u min a'zami asbabi salahi ma bainal 'abdi wa bainal khalqi. Dan tawadhu'nya sesama manusia itu menjadi sebab yang paling agung kebaikan dia bersama yang lain, kebaikan dia di antara makhluk. Tawadhu'nya orang pada orang yang lain itu menjadi sebab solahun, menjadi sebab kemaslahatan, kebaikan. Ma bainahu wa bainal qalbi, antara dirinya dengan semua makhluk. Nah, kepengen baik dengan yang lain, tawadhu'lah. Dan kamu kalau tawadhu tidak akan direndahkan. Tadi itu kamu tawadhu, mereka malah mengangkat derajatmu. Kama qala ta'ala innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawadhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah memberi wahyu kepadaku. Apa wahyu itu? Memberi wahyu kepadaku agar kalian itu jadi manusia yang tawadhu. Hatta la yafqaru ahadun ala ahad. Sampai pada tingkatan tidak ada seorang pun yang membanggakan diri kepada yang lain. Walaya bagi ahadun ala ahad, dan tidak ada orang yang punya keinginan merendahkan yang lain. Nah, jadi itu. Yang kedua, ata'alku billahi azza wa jalla fi kullil umur. Kalau punya jiwa inkisar dan istighfar dari itu, merasa tidak berdaya dan butuh kepada Allah, maka pengaruhnya adalah menjadi orang yang selalu bergantung dan terikat kepada Allah di dalam segala urusan. Di dalam bab iman, hatinya terikat dan bergantung kepada Allah. Seperti itu. Ya. Nah, kalau selalu terikat kepada Allah, enggak lepas dari jiwanya kepada Allah dan terus bergantung kepada Allah, maka terus akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akan banyak berdoa kepada Allah yang berkaitan dengan ini. Misal, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Dia sesungguhnya sudah dalam keadaan mendapatkan hidayah dan hatinya betul-betul di jalan Allah SWT. Tapi semakin banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Dan dia dalam keadaan di atas hidayah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan menjaga kesucian dan kebersihan dirinya dari akhlak yang tercela, dan insya Allah jiwanya juga merasa cukup, tapi tetap mohon kepada Allah. Dia dalam keadaan baik, tapi mohon kepada Allah, Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, jadikanlah hati ini cinta pada keimanan. Padahal dia sedang dalam kondisi cinta pada iman, tapi minta seperti itu. Nah ini, hatinya selalu ta'alluq kepada Allah Ta'ala. Wa tafwidu ilaihi, dan selalu memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Memasrahkan urusannya kepada Allah. Baik. Usaha, tetap usaha, tapi setelah ia melaksanakan usaha karena Allah memerintahkan agar berbuat, dan yang diperbuat itu adalah usaha, lalu diserahkan kepada Allah. Nanti kalau tidur, membaringkan badannya dan berdoa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa hawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu, aku hadapkan diriku kepadamu, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Nah, dan di antara zikir pagi dan sore ada doa yang seperti ini, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Zat yang Maha Hidup yang selalu mengurusi makhluknya, bi rahmatika astaghi, saya betul-betul beristighosah bertawassul dengan rahmatmu. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya, dan jangan engkau pasrahkan urusanku kepadaku untuk aku urus sendiri sekejap pun. Nah, jadi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, fakullama takmalal insanu hadhihi al-umur, semakin sempurna jiwa merasa tidak berdaya dan merasa butuh kepada Allah, kullama zada imanuhu, semakin bertambah imannya. Wa zadat manzilatuhu indallah, dan semakin bertambah kedudukannya di hadapan Allah. Coba kita perhatikan, kalau kita di hadapan Allah semakin merasa tidak berdaya, semakin merasa butuh kepada Allah, semakin ditambah derajatnya, semakin diangkat oleh Allah. Seperti itu, kita semakin minta kepada Allah karena kita merasa butuh, kita akan menjadi merasa semakin cukup. Kita menangis kepada Allah, kita semakin merasa tenang dan tenteram. Padahal menangis itu kan, kalau di dunia, kalau karena dunia, menangis itu kan karena tidak enak, karena sedih. Tapi kalau orang itu menangis kepada Allah, maka orang itu akan semakin bahagia, semakin tenang. Nah, jadi seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita betul-betul bisa punya jiwa yang selalu merasa butuh kepada Allah, merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Termasuk yang sangat penting adalah setiap kita mau keluar rumah, itu doa, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku betul-betul pasrah kepadamu ya Allah. Keluar itu untuk apa? Untuk berbuat. Ini usaha, tapi jiwa ini memasrahkan hasilnya kepada Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolonganmu. Keluar ini untuk berbuat, tapi hatinya menghadap kepada Allah. Ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Nah, usaha yang dilakukan itu semata-mata karena pertolongan Allah. Nah, seperti itu. Lalu makna daya dan upaya, makna daya dan kekuatan itu dijelaskan oleh ulama. Apa maksudnya tidak ada daya, tidak ada kekuatan, sedangkan daya itu sendiri adalah kekuatan? Nah, maksudnya la haul, haul itu adalah kuwatun nafsi wa kuwatul irada. Ndak, jiwa ini ndak akan punya kekuatan untuk berkehendak. Ya, ndak akan punya kekuatan untuk berkehendak. Maka daya yang dimaksud adalah quwwatun nafsi fil irada, keinginan-keinginan hati tidak akan ada kecuali dengan pertolongan Allah, keinginan hati yang baik, ya. Dan quwwatul jasad, yang dimaksud dengan kekuatan adalah kekuatan anggota badan untuk mewujudkan kehendak hati. Hati tidak akan punya kehendak berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah. Anggota badan tidak akan bisa mewujudkan kehendak yang baik itu kecuali dengan pertolongan Allah. Nah ini. Nah. Al-Adab Utsani. Adab yang ke-8. Al-Wuju'u ilallahi azza wa jalla. Hati kembali dan pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Wadhalika natijatun lima sabat. Dan yang ke-8 ini adalah pengaruh dari yang tadi itu. Akhirnya hatinya betul-betul itu menghadap kepada Allah dan pasrah kepada Allah Taala, mengembalikan urusan kepada Allah. Walima waqara fi nafsil abdi min anna Allah Taala huwa malikul mulki kullihi. Dan yang demikian itu karena kemantapan di dalam jiwa hamba bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang merajai semuanya, yang menguasai semuanya. Karena semuanya di bawah kekuasaan Allah, maka hatinya betul-betul kembali kepada Allah dan memasrahkannya kepada Allah. Wa huwa alladzi biyadihi maqalidus samawati wal ard, dan di tangan Allah semua urusan dan pergerakan langit dan bumi. Semua maqalidus samawati wal ard. Urusan, gerakan dan perubahan langit dan bumi dan segala isinya ini di tangan Allah. Kalau di hati manusia bahasanya adalah yang membolak-balikkan hati. Yang membolak-balikkan hati adalah maksudnya yang menjalankan dan menggerakkan amalan hati. Hatinya asalnya begini, berubah jadi begini, kepinginnya begini, setelah itu kepingin begini, setelah itu berubah kepingin begini. Semua itu di tangan Allah SWT. Bahkan maqalidus samawati wal ard, semua langit dan bumi ini ada di tangan Allah SWT. Wa huwa al-qadiru ala kulli syai, dan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fahina izin yalja'u al-insanu ilallahi azza wa jalla. Kalau jiwanya kayak gitu, maka manusia, maka hamba itu pasti akan lujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, pasrah kepada Allah, berharap kepada Allah. Itu mana al-lujuk ilallah. Ila malikil malakut, lujuk kepada yang merajai segala kerajaan, sahibul izzati wal jabarut, yang memiliki keperkasaan, yang memiliki keagungan. Wa yantariqu bi babihi, dan mendatangi pintu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetuk pintu Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangi pintu Allah subhanahu wa ta'ala, mu'tarifan bi nikmatillahi ta'ala alaihi, dengan rasa mengakui nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan. Mukirran bi ajzihi wa taksirihi, merasa dirinya lemah, dirinya banyak kekurangan. Raghiban fillah, penuh harap kepada Allah. Khaifan minhu, takut kepada Allah. Aliman alla malja'a minallahi illa ilaihi, faham bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari ketetapan Allah kecuali kembali kepada Allah untuk diselamatkan Allah. Wala asima min amrihi illa man rahim, dan tidak akan ada yang bisa menjaga, melindungi dirinya kecuali dengan rahmat Allah SWT. Ya, asim itu kalau di dalam bab orang itu berbuat kesalahan, la asima, tidak ada yang bisa selamat dari kesalahan. Kalau maksum, maksum itu tidak salah karena dijaga dari kesalahan. Nah di sini la asima min amrihi, tidak ada yang bisa selamat dari ketetapan Allah, dari perintah Allah, illa man rahim, kecuali apabila dia dirahmati oleh Allah. Multamisan minhul auna wal quwa, berharap pertolongan dan kekuatan dari Allah. Wa khususan indal masaibi wan nawazil, lebih-lebih apabila terjadi musibah. Terjadi musibah, baik musibah itu ringan maupun musibah itu dirasakan berat. Baik musibah itu menimpa pribadinya maupun musibah itu umum. Nah, apabila ada seperti ini, maka hati itu semakin menghadap kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, tidak akan bisa mendapatkan solusi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqrahu kullama junallahi taala min bashar, dan meninggalkan semua selain Allah. Maksudnya tidak kepingin atau tidak muncul ketergantungan kepada selain Allah. Tidak muncul kayak gitu, tidak merendah kepada selain Allah. Jelas. Au hajarin, atau apalagi kepada batu. Au malakin, bahkan kepada malaikat. Au waliin soleh, bahkan kepada wali yang soleh. Nah, hatinya tidak menghadap dan tidak merendah kepada mereka. Hatinya hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah saja. Wala yanzilu bihim hajatan min hawaijihim, dan tidak mengharapkan bantuan atas hajat yang ia miliki kepada selainnya. Bal yanzilu hawaijahu kulluha billahi azza wa jal, bahkan memasrahkan segala kebutuhannya hanya kepada Allah SWT. Li'ilmihi annahu la ahada yamliku syai'an fil wujudi illallah, karena betul-betul faham tidak ada yang memiliki sesuatu pun di hadapan Allah SWT. Tidak ada yang memiliki sesuatu pun kecuali Allah SWT. Semuanya adalah milik Allah. Di hadapan Allah tidak ada yang punya daya, tidak ada yang punya kekuatan. Wa hadzal wuju ila Allah wa ta'alluqi bihi ta'ala huwa jawharul ubudiyah, dan jiwa yang betul-betul kembali kepada Allah, bergantung kepada Allah, itu sesungguhnya adalah wujud dari penghambaan kepada Allah SWT. Walubbuha al-hakiki, dan inti dari penghambaan yang sebenar-benarnya. Alladzi la mazida alaihi, yang tidak ada lagi penghambaan yang lebih daripada itu. Kalau hati sudah betul-betul kembali kepada Allah, di dalam segala urusannya tidak ada jalan lain kecuali hanya kembali kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Kalau gitu, maka itulah sesungguhnya penghambaan yang sebenar-benarnya. Tidak ada lagi penghambaan yang lebih daripada itu. Nah, ini termasuk adab kepada Allah yang ke-8. Sekarang yang ke-9, al-istihya'u minallah. Termasuk adab kepada Allah adalah malu, merasa malu kepada Allah. Merasa malu kepada Allah. Merasa malu kepada Allah itu juga di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Nah, jadi itu. Dan merasa malu kepada Allah itu akan menjadikan baik di dalam segala urusan. Baik dalam segala urusan. Nah, Allah yang memberi kepada kita segala apa yang kita miliki, masa kita tidak baik kepada Allah SWT? Masa kita tidak menjunjung Allah, tidak bersyukur kepada Allah? Nah, malu ah. Nah, akhirnya gitu. Seandainya bahasanya itu bahasa seperti berbicara kepada manusia. Nah, semua yang memberi kita, semua yang ada ini adalah pemberian tetangga. Maksud saya tidak mendengar kata-katanya. Maksud saya tidak. Nah, akhirnya kayak gitu. Jadi kepada Allah itu dimisalkan seperti tadi untuk mendekatkan makna. Wa hadza min a'zamil adabi ma Allah, malu kepada Allah termasuk adab yang agung kepada Allah Subhanahu. Fa innal mu'mina mata waqara fi nafsihi anna Allah azza wa jalla sami'un li kulli kalam. Sesungguhnya orang yang beriman kapan mantap hatinya bahwa Allah itu selalu mendengar ucapan, basirun bi kulli amal, selalu melihat setiap perbuatan, alimun bi kulli sirrin wa alam, mengetahui yang rahasia apalagi yang terang-terangan, rafiqun alaihi, merasa diawasi oleh Allah, muttaliun ilaihi, merasa bahwa dia dilihat oleh Allah, Allah melihatnya, qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang diperbuat oleh hamba, fina izin yastahi minallahi ta'ala ayyarahu mutakalliman bisu. Kalau jiwanya merasa kayak gitu, akan malu berkata yang jelek, malu berkata yang kotor, malu berkata dusta, malu berkata, berkata apapun yang itu tidak baik, akan malu kepada Allah. Au fa'ilan li syarr, malu berbuat yang jelek. Au sa'iyan fi fasad, malu berbuat kerusakan. Wa yakunu hadzal istihya min Allah ta'ala mulaziman lahu fi kulli ahwalihi. Dan akan menjadi orang yang malu kepada Allah di dalam segala keadaannya. Di dalam segala keadaannya. Melihat dirinya sedang tidak mengerjakan sesuatu, malu kalau tidak berzikir kepada Allah, malu kalau tidak membaca ayat-ayat Allah. Akhirnya ia laksanakan apa yang menjadikan dirinya ini semakin dekat kepada Allah SWT. Layan faku anhu, semakin tidak bisa terputus kepada Allah SWT, wala yufarifuhu abadan, dan tidak bisa kepada Allah selama-lamanya. Jadi semakin malu kepada Allah di dalam segala keadaan, semakin tidak terputus dan tidak terpisah. Wala siyama fil khalawat, lebih-lebih ketika sedang sendirian, sedang sepi. Tatkala sedang sepi, semakin malu kepada Allah SWT. Idza qala al-insanu ba'idan an a'yunil khalqi, apabila manusia itu jauh dari pandangan makhluk, wa anfarada bi nafsihi, dia sedang sendirian, fa idza bihi yastashiru ma'iyatallahi ta'ala, ketika itu muncul bahwa dia ini sedang bersama Allah. Muncul dia ini sedang bersama Allah SWT. Nah, kalau bersama orang yang baik, dia malu berbuat jelek. Kalau dia merasa bersama Allah yang maha baik, semuanya dari Allah, Allah yang memberikan kecukupan, yang memberikan segala kebutuhannya, maka pasti akan semakin malu kepada Allah. Wa qina idzin yastahi minallahi ta'ala ayyarahu ala ma'siyah, ketika sedang sendirian seperti itu, betul-betul akhirnya malu kepada Allah kalau sampai berbuat durhaka. Wa hadzal istihya' min anfa'il asya'i lil 'abdi, dan malu kepada Allah itu adalah yang paling bermanfaat untuk hamba. Wa lahu atharun 'azima, dan pengaruhnya juga sangat agung, di antaranya al musara'atu ila tha'ah, akan berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Wal futu anil ma'asi, akan menjauh dari kemaksiatan. Wadhalika haya'un minallah, yang demikian itu karena malu kepada Allah. Malu ayatoli a'ala abdihil mu'min wa huwa tarikun lil amri, malu kalau Allah sampai melihat dia tidak melaksanakan perintahnya. Murtaqibun linnahi, malu kalau sampai Allah melihat dirinya melakukan yang dilarang. Fa inna mu'mina yastahi minallahi azza wa jalla ayyarahu kadhalik. Jiwa mukmin itu malu kalau dilihat oleh Allah meninggalkan perintah dan menjauhi. Dilihat oleh Allah meninggalkan perintah dan terjerumus di dalam larangan. Malu rasanya. Malunya kepada Allah SWT. Istihya'ullahi minal abdi. Pengaruh yang kedua. Lawannya, kalau hamba itu malu kepada Allah kayak begitu, sehingga akhirnya malu kalau sampai tidak menjalankan perintah, malu kalau sampai melakukan kemaksiatan, akhirnya dibalas oleh Allah, Allah malu kepadanya. Allah punya sifat malu, Allah malu kepada hamba. Fa innal jazaa'a min jinsil amal. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, Allah telah menetapkan balasan amal itu diserupakan bentuknya dengan amalnya. Kamu malu kepada Allah, maka Allah malu kepadamu. Ini. Nah, malunya kepada Allah itu bagaimana? Malu kalau sampai menghukum hamba kayak begini. Malu kalau sampai tidak memberikan kebaikan kepada hamba yang seperti ini. Nah, jadi itu. Hambanya minta kepada Allah dengan betul-betul permohonan, malu kalau sampai tidak memberi. Nah, akhirnya pasti diberi apa yang dia minta. Bahkan nanti di akhirat enggak sampai minta gitu, baru kepingin sesuatu diberi oleh Allah SWT. Nah, malu kalau sampai hambanya itu menginginkan sesuatu dan tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah, lalu Allah tidak memberinya. Faman istahya minallahi ayya'siyahu istahyallahu ta'ala minhu ayyu'azibahu yaumal qiyamah. Siapa yang merasa malu berbuat maksiat, malu kepada Allah, maka Allah malu kalau sampai memberikan kejelekan kepadanya, apalagi di akhirat. Wa fil hadithi, dan di dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda anin nafari salatati fi ahadi majalisi ini. Rasulullah sallallahu bersabda tentang tiga orang yang ada di majlis ilmu. Majlis ilmu, ilmu itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Di majlis Qur'an, di majlis Sunnah, di majlis yang mempelajari apapun yang berdasarkan dengan Qur'an dan Sunnah, itu majlis ilmu. Nah, ada tiga orang gitu. Amma ahaduhum fa'awa ila Allah azza wa jalla fa'awahu Allah. Ada di antara mereka yang berlindung di bawah naungan Allah, maka Allah melindungi mereka. Dan di majlis ilmu itu ada model kedua. Wa ammal akharu fastahya fastahyahu Allah. Ada yang malu kepada Allah, maka Allah malu kepadanya. Wa ammal akharu fa'aradha Allahu anhu. Dan yang ketiga berpaling dari ilmu Allah, maka Allah juga berpaling darinya. Allah juga berpaling darinya. Allah tidak mengurusinya. Allah berfirman di dalam surat Thaha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku. Peringatan Allah adalah ayat-ayat Allah. Majlis ilmu itu adalah majlis zikr, majlis peringatan Allah. Faman a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku. Berpaling dari peringatan Allah bisa berpaling lahir batin, bisa berpaling batinnya saja. Kalau zahirnya kebentel, zahirnya kebentel maksudnya zahirnya terperangkap di dalam majelis ilmu, tapi hatinya berpaling. Dia berada di tengah, tapi hatinya itu masya Allah gak betah di situ. Nah, ini hatinya berpaling, kepingin keluar, gitu. Nggak bisa, nggak pantas, nggak apa, tapi hatinya nggak mau. Mendengar sedikit, nah, guru saya nggak kayak gitu. Nah, itu. Atau dengan sebab yang lain, intinya berpaling dari peringatan Allah. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Maka akan diancam hidupnya akan sempit. Tidak terasa bebas. Ini oh ada orang itu, wah kurang ajar orang itu, wah terhalang oleh itu, wah mau begini akan banyak terbelenggu, akan banyak terikat, akan banyak jalan buntu. Faman arada an dzikri wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kiamat akan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Nanti di hari kiamat akan mengeluh, ya Allah, kenapa aku bangkit dalam keadaan buta? Aku dulu bisa melihat. Qala kadzalika atasya ayatuna famasitaha wa kadzalika al-yawma jinsa. Demikianlah ayatku, peringatanku datang, kamu tidak menghiraukan, kamu lupakan. Sekarang kamu tidak dihiraukan, kamu dilupakan. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Balasan itu diserupakan dengan amalnya. Nah, karena itu maka kalau orang itu malu kepada Allah, maka Allah malu kepadanya. Dan yang ketiga, ghursu khuluqil hayati fil mu'min. Pengaruh yang ketiga, akan tertanam jiwa malu di dalam diri orang yang beriman. Fa'innahu min malu di tengah-tengah orang yang beriman, menjadi orang yang pemalu. Tapi malu dalam kebaikan. Kalau ada kemungkaran di hadapannya, dia tegas. Tapi kalau bukan semacam itu, dia menjadi orang yang pemalu. Nah, jadi itu. Fa'innahu min ihtiyatil haya'i minallahi ta'ala. Sesungguhnya karena kebiasaannya malu kepada Allah, zajarahu dhalikal haya'an fi'lil qabih. Akan mengusir sifat malunya kepada Allah itu dari berbuat yang jelek. Perbuatan yang jelek akan terusir. Fa'inal haya'a yasiru sajiyatanlah. Akhirnya menjadi perangainya sifat malu ini di tengah masyarakat. Wa tabi'ah fihi, menjadi tabiatnya. Latu farisuhu, tidak bisa sifat malu ini dipisah. Fayusbihu khayyan ma'anna. Maka sesama manusia menjadi pemalu. Menjadi pemalu. Di dalam kebenaran dia tegas karena dia malu kepada Allah kalau sampai menyelisihi. Di dalam kemungkaran dia tegas, tapi kalau itu urusan manusia semata, dia pemalu dengan orang lain. Boleh. Nah, dia malu. Misal di dalam masalah makan, monggo silakan. Nah, dia enggak makan seperti hewan. Semua diambil, semua dimakan, enggak. Pemalu. Jadi, duduk di dalam masalah duduk ini. Nah, dia dipersilahkan duduk di depan, paling depan. Nah, saya di sini saja. Lihat itu. Butuh sampean duduk di sampingnya atau sampean berbicara dengan dia, nah, akhirnya baru ke depan. Nah, ada tujuh orang tampil yang lain di belakang terus ngoncor duduk di paling depan. Nah, itu tidak apa-apa, boleh. Ya, tapi jadi pemalu sesama yang lain. Nah, itu. Nah, menjadi perangainya, tabiatnya tidak bisa terlepaskan. Faizkiru hayyan ma'annat, maka sesama manusia menjadi malu. Malu dalam hal urusan-urusan yang boleh, yang biasa sesama manusia. Kalau masalah kebenaran, malu kepada Allah kalau dia tidak melakukan. Allah yang memberi nikmat saya diperintah begini, tidak mau, malu. Malu kepada Allah maksudnya. Ini. Allah memberi nikmat, terus saya gunakan untuk yang enggak benar, malu. Karena itu kalau dalam masalah ketaatan, di dalam masalah kemungkaran, malunya kepada Allah, tapi di dalam masalah yang boleh, tidak apa-apa, sesama manusia, dia malu sesama manusia. Wa yazuruhu dzalika al-haya'an fi lima yastabih, dan malunya kepada sesama menjadikan dia tidak berbuat yang tidak baik di hadapan orang. Nah, jadi itu tidak berbuat yang tidak baik di hadapan orang. Itu misal mau bersin, bukan bersin apa, mau dahak ya di hadapan orang. Grok. Enggak kayak gitu. Kenapa? Malu di hadapan orang. Nah, jadi itu. Nah, jadi di hadapan orang tidak berbuat yang tidak wajar di hadapan orang. Ini. Wal haya'u minal iman, dan malu itu termasuk iman. Rasulullah bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling tinggi adalah ungkapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan malu itu salah satu cabang di antara cabang iman. Nah, jadi harus jadi orang yang punya sifat malu sesama manusia. Ini bukan taat, ini bukan maksiat. Kalau taat, maksiat, malu kepada Allah. Ada orang, tidak ada orang, taat. Ada orang, tidak ada orang, tidak maksiat. Kenapa? Malu kepada Allah. Tapi dalam taat sesama manusia, boleh begitu. Malu dia. Tidak mau melakukan hal-hal yang di hadapan orang kurang pantas, meskipun boleh. Nah, kayak tadi itu contoh-contoh kita. Dipersilahkan untuk ini makan. Nah, dia menjaga diri di hadapan orang meskipun boleh. Nah, jadi itu duduk meskipun boleh, dia menjaga diri di hadapan orang, malu kepada orang. Berbicara meskipun dia berhak atau boleh saja ngobrol begini begitu, tertawa senyum begini begitu, tapi dia malu pada orang. Kalau saya ngakak di tengah-tengah orang, malu ah. Lo kan nggak apa-apa di majelis kayak gini. Ya, tapi malu dengan orang. Akhirnya penuh adab. Penuh adab. Orang yang malu itu pasti penuh adab. Nah, jadi itu malu, dan malu itu termasuk iman. Mungkin itu dulu yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi yang kita baca itu, yang kita baca itu 3, ya. Yang ke-8, yang ke-9, dan yang ke-10. 4 ya. 7, 8, 9, 10. Yang pertama tadi itu termasuk adab kepada Allah adalah merasa tidak berdaya dan merasa butuh kepada Allah. Yang ke-8, al-luju ilallah, hati selalu kembali dan terikat kepada Allah. Yang ke-9, malu kepada Allah, ya, baru yang ke-9. Jadi berarti 789 malu kepada Allah, dan itu adalah termasuk adab yang harus betul-betul kita jaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beradab utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adab itu adalah akhlak. Dan Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Saya ini hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak kepada Allah tadi kita baca 3, yaitu hati merasa tidak berdaya dan butuh kepada Allah, hati selalu kembali dan berikat kepada Allah, dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.